الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawabil Kitabi was Sunnah. Masih melanjutkan pembahasan seputar Ahkamus Shayd, hukum-hukum berburu. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, syurutul istiyadi bisiba'il baha'imi wa jawarihit tayr. Syarat-syarat seseorang berburu dengan menggunakan hewan-hewan buas seperti anjing atau harimau atau yang lainnya, dilatih menjadi seekor hewan yang pandai berburu. Demikian pula jawarihut tayr, dari burung-burung ganas yang buas yang menangkap pangsanya dengan cakarnya, lalu ia dilatih untuk berburu. Yushtaratu fil istiyadi bi sibail baha'imi wa jawarihit tayri an takuna muallamatan. Disyaratkan dalam berburu dengan menggunakan hewan-hewan buas, demikian pula burung-burung yang buas tersebut, harus dalam keadaan terdidik, dalam keadaan ia berilmu. Ay annaha ta'lamu adab akhdhi shaydi, yaitu bahwa hewan-hewan yang digunakan untuk berburu tersebut mengetahui, berilmu tentang adab-adab menangkap buruannya. Wa dhalika bi an tattasifa bis sifati taliyah, dan hewan itu dianggap sebagai hewan yang telah pandai berburu apabila memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, an taqsida ila al-hayawan alladhi yuradu sayduhu idza ursilat ilayhi wa la taqsidu shay'an ghayrah. Bahwa hewan yang digunakan untuk berburu ini, dia mendatangi, dia memburu hewan yang memang diinginkan oleh tuannya, oleh majikannya. Ya, misalnya diarahkan untuk memburu seekor hewan yang ada di sebuah hutan, maka dilepas hewan tersebut untuk menangkap hewan yang dimaksud pada saat ia dilepas. Wala taqsidu syai'an ghairah, dan dia tidak memaksudkan yang lain yang tidak diinginkan oleh pemilik hewan tersebut, yang tidak diinginkan oleh majikan dari hewan yang terlatih ini. Jadi tujuannya itu harus jelas, arahnya harus jelas dan diketahui oleh hewan yang telah terdidik tersebut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, an tanzajira idza zujirat fa tatawaqqafu idza stawqafaha sahibuha. Bahwa ketika ia dihardik oleh tuannya, maka dia berhenti. Ketika ia dilepas, baru dia pergi. Ketika dia disuruh berhenti, maka dia berhenti. Fatatawaqqaf, maka dia berhenti ketika majikannya memerintahkan dia untuk berhenti. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa hewan itu benar-benar telah terlatih, terdidik, memahami apa yang diinginkan oleh majikannya. Wa hadani syartani mu'tabarani fil kalbi khasatan. Dan dua syarat ini yang teranggap khusus pada seekor anjing. Jadi anjing, ya, apabila ia dilatih, para ulama mengatakan dia menjadi anjing terlatih pada saat dia mentaati perintah majikannya. Ketika ia dilepas, disuruh pergi, maka dia pergi. Ketika disuruh berhenti, maka dia berhenti. Ketika dilarang, maka dia menaati aturan tuannya, majikannya. Lianna al-fahda la yakadu yujibu da'iyan. Adapun selain dari anjing, ya, kata beliau, seperti macan, demikian pula harimau, ya, biasanya hewan yang seperti ini tidak akan menjawab seruan dari majikannya. Ketika dilepas biasanya kebablasan, akan terus berlari mengejar mangsanya. Berbeda dengan anjing. Anjing ketika disuruh berhenti, maka dia mendengarkan apa yang diinginkan oleh majikan tersebut. Wa in i'tubira muta'alliman. Seperti macan dan yang semisalnya, meskipun dia dianggap bahwa dia telah belajar, dia telah terdidik, dia memiliki ilmu, namun tetap saja hal yang sulit, ya, tentunya ini kembali kepada mereka yang memiliki pengalaman dalam mendidik hewan-hewan buas tersebut, bahwa satu hal yang sulit ketika ia telah dilepas lalu diminta berhenti, ya, karena tentu keganasan dari hewan-hewan ini melebihi anjing. Amma tayr fa ta'limuha yu'tabar bi amrayn kadhalik. Adapun burung, maka cara mengajarkannya yang dinilai adalah dua hal yang terdapat pada burung untuk dikatakan sebagai burung yang terlatih. Yang pertama, antastarsila idza ursilat, bahwa dia lepas ketika diperintahkan untuk lepas. Wa antarji'a idza du'iyat, dan ketika ia dipanggil maka dia kembali, ya. Ketika dilepas maka dia terbang, ketika ia diminta kembali maka dia kembali seketika menaati apa yang diinginkan oleh majikannya. Kemudian syarat yang ketiga, alla ta'kula syai'an minas saydi idza qatalathu, bahwa hewan yang terdidik tersebut tidak memakan sedikit pun dari hewan buruan itu ketika ia telah membunuhnya. Seekor anjing dilepas lalu dia menangkap mangsanya, seekor kijang misalnya. Maka anjing yang terlatih dia bisa membedakan mana miliknya dan mana milik tuannya. Kalau miliknya dia makan. Tapi kalau milik tuannya dia hanya sekedar memburu, dia menangkap lalu kemudian dia tidak menyentuh sedikit pun. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia terlatih. Kenapa? Dia memahami bahwa hewan tersebut ditangkapnya bukan untuk miliknya, tapi untuk dijadikan sebagai milik majikannya. Ya. Adapun jika anjing tersebut dilepas lalu dia menangkap mangsanya, kakinya dimakan misalnya, atau kepalanya dimakan, sisanya diberikan pada tuannya, maka ini anjing bodoh, menunjukkan bahwa dia tidak taat kepada majikannya, menunjukkan bahwa dia belum lulus untuk dikatakan sebagai hewan yang terlatih. Jadi dia tidak boleh makan sedikit pun dari hewan buruan tersebut. Qabla an tasila bihi ila sahibiha alladhi arsalaha, sebelum sampai kepada majikannya yang telah melepaskan dia untuk berburu. Beda kalau misalnya hewan itu sudah dibawa kepada tuannya, sudah dalam kekuasaan tuannya, lalu kemudian tuannya ini memotong buruan tersebut, kakinya baru diberikan kepada anjing itu, baru dia makannya, diperbolehkan. Silahkan. Itu menunjukkan bahwa dia bisa membedakan mana miliknya dan mana milik tuannya. Maka ini tiga syarat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, bolehnya menggunakan hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan dalam perburuan. Wal aslu fi i'tibari hadhihi syuruti qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang teranggapnya syarat-syarat ini adalah firman Allah Azza wa Jal, Qul uhilla lakumut tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum. Katakanlah, dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik. Termasuk di antara hal yang baik yang dihalalkan bagi kalian adalah apa yang kalian ajarkan dari al-jawarih. Al-jawarih yaitu hewan-hewan yang dilatih untuk berburu. Mukallibina, di mana al-mukallib yaitu yang mengajari hewan-hewan tersebut untuk menangkap buruan-buruan yang kalian telah mengajari mereka dari apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka silahkan kalian memakannya dari hasil tangkapan hewan-hewan yang telah kalian latih, yang telah kalian didik untuk berburu tersebut. Maka itu halal bagi kalian, meskipun dia ketika menangkapnya sudah dalam kondisi hewan itu sudah mati. Dalam kondisi hewan tersebut sudah mati. Kalau kondisinya masih hidup bagaimana? Dia menangkap seekor kijang lalu dibawa kepada tuannya, ternyata hewannya masih hidup, maka tidak mengapa langsung disembelih apabila masih memiliki kehidupan. Wa hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta al-kalba al-mu'allama wa sammaita fa amsaka wa qatala fa kul." Apabila engkau melepas anjing yang terdidik, yang terlatih, lalu engkau menyebut nama Allah, lalu anjing itu menangkap buruannya dan membunuhnya, maka silahkan kalian memakannya. Wa in akala fala ta'kul. Apabila dia memakan sebahagian dari hewan yang ditangkapnya itu, jangan engkau memakannya. Fa innama amsaka ala nafsih. Karena ketika dia memakan dari hasil buruannya tersebut, itu menunjukkan bahwa anjing itu menangkapnya untuk dirinya, bukan untuk diberikan kepada tuannya. Sehingga apabila dia memakan sedikit saja dari hewan tersebut, maka tidak dihalalkan dan tidak diperbolehkan bagi tuannya untuk memakannya. At-tasmiyatu 'inda rammi as-saydi, yang berikutnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat melempar sasaran yang diburu. Ketika seorang hendak memanah, maka bacalah bismillah. Ketika seorang menggunakan senapan untuk menembak sasaran, maka bacalah bismillah. Kata beliau, wa min asyuruti aidan, termasuk di antara syarat sahnya atau halalnya sembelihan buruan, at-tasmiyatu 'inda rammi as-saydi aw irsalil jarihah, menyebut nama Allah ketika melempar atau memanah atau membidik hewan yang diburu tersebut, atau ketika dia melepas hewan yang telah terlatih untuk berburu, maka hendaknya seorang baca bismillah melepaskan hewan anjing yang telah dilatihnya. Ketika dia melepasnya, dia mengucapkan bismillah. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dzkuru smallahi 'alaihi." Makanlah apa yang ditangkap dari hewan-hewan yang dilatih untuk berburu tersebut dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan, dan perintah menunjukkan wajibnya membaca bismillah ketika mulai membidik atau melepaskan hewan yang dilatih itu. Kenapa? Karena berburu kedudukannya seperti menyembelih. Sebagaimana ketika seorang menyembelih, dia harus membaca bismillah, maka demikian pula ketika dia melepaskan burungnya atau hewannya, hewan buruannya, demikian pula pada saat dia melepaskan anak panahnya atau tombaknya dan yang semisalnya. Wali hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu marfu'an, dan berdasarkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallahi alaihi." Apabila engkau melepaskan anjingmu, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala pada saat melepaskannya. "Wa in ramaita sahmaka fadhkur ismallahi alaihi." Apabila engkau melepaskan anak panahmu, melemparkan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, idza arsalta kalbakal mu'allama wa dzakarta ismallahi alaihi fa kul. Apabila engkau melepaskan anjing milikmu yang telah terdidik, terlatih, dan engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, maka silakan engkau memakan hasil tangkapannya. Fa in tarakat tasmiyata sahwan halas saydu. Apabila dia meninggalkan membaca basmalah karena lupa, kata beliau, dihalalkan sembelihan tersebut. Ini yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Seseorang yang lupa membaca bismillah, baik ketika dia menyembelih atau ketika dia berburu, pada saat dia hendak menembak, dia tidak membaca bismillah karena lupa, apa hukum hasil tangkapannya, hasil buruannya? Mayoritas para ulama, jumhur ulama mengatakan halal. Jumhur ulama mengatakan halal. Sebagian para ulama mengatakan tidak halal. Yang sahih apa yang disebutkan oleh beliau, bahwa dihalalkan apabila seorang muslim lupa membaca bismillah pada saat menyembelih atau pada saat melepaskan hewan buruannya. Wallahu a'lam. Hukmu idraki sayhiyan. Apa hukum ketika menemukan hewan buruan tersebut masih dalam kondisi hidup? Idza adraka sa'idu sa'ida wa fihi hayatun mustaqirrah fa innahu yajibu zakatuh. Apabila seorang yang berburu mendapati hewan buruannya masih memiliki kehidupan, hayatun mustaqirrah, ya, yang sahih sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, tidak disyaratkan kehidupannya itu mustaqirrah, bahkan sekedar ada tanda kehidupan sekecil apapun, meskipun sudah dalam keadaan sekarat, meskipun sudah menuju kematian, tapi dia masih nampak tanda kehidupan, lalu dia menyembelihnya, maka hukum sembelihan itu halal. Hukum sembelihan tersebut halal. Nah, ketika dia mendapati hewan buruan tersebut, dia membidik dengan senapannya atau dengan anak panahnya, lalu ketika dia mendatanginya masih ada tanda kehidupan, segera dia sembelih. Segera dia sembelih seperti dia menyembelih hewan secara normal. Wala yahillu biduniha, dan tidak halal tanpa menyembelihnya. Tidak halal tanpa menyembelihnya. Jadi misalnya dia sudah menangkap seekor kijang hasil buruannya, lalu dia bawa, masih dalam kondisi hidup. Masih dalam kondisi hidup. Dibiarkan sampai mati. Dibiarkan sampai mati, maka tidak halal. Ya, kapan dia mendapati masih hidup, maka hendaknya dia langsung menyembelihnya. Amma idza adrakahu wala hayata fi mustaqirrah. Adapun ketika dia mendapati hewan tersebut dalam keadaan sudah tidak ada kehidupan lagi, benar-benar dia telah mati, fa innahu yajuzu akluhu biduni zakatin, maka boleh dimakan meskipun tidak harus disembelih pada bagian lehernya. Maka ini ma'asyara muslimin rahimakumullah, beberapa hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum berburu hewan. Maka dengan demikian selesai pembahasan al-at'imah, dan berikutnya kita masuk ke kitab yang ke-14, dan ini merupakan pembahasan yang terakhir dalam kitab al-fiqhu al-muyassar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menyelesaikannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.